Pertanyaan, apa perbedaan antara hadis, atsar, dan khabar? Hadis khusus hanya digunakan untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun atsar khusus digunakan untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka. Kadang-kadang asar ini digunakan untuk khabar-khabar yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dengan catatan. Contohnya seperti perkataan dan di dalam asar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian dan demikian. Adapun secara mutlak, asar berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Contoh atsar. Perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah tentang hukum salat di belakang ahlul bid'ah. Wa qala al-Hasanu salli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah di belakangnya dan tanggungan dia bid'ah yang ia kerjakan. Sedangkan khabar lebih umum, mencakup hadis dan asar. Hadis dilihat dari segi diterima atau tidaknya terbagi menjadi tiga, yaitu sahih, hasan, dan dhaif.